السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يشهرمتي، kita baru masuk pada bab ta'assub wal intima' lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab tentang ta'assub dan berpegang dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna ta'assub tentunya berpegang kuat dan sangat mementingkan di atas lainnya. Dan juga al-ghirah li ashabihi wa ashabil hadith. Dan juga al-ghirah, kecemburuan dalam mencintai juga para sahabatnya dan para perawi-perawi, pembawa-pembawa hadith. Dengan kata lain, bahwa bab ini membahas tentang kewajiban cinta kita kepada Rasulullah SAW dan lebih mementingkan ucapannya di atas ucapan lain, dan juga memuliakan para sahabatnya dan juga memuliakan para pembawa hadis-hadisnya, ini para ulama ahlul hadis. Sudah dibahas di awal tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada nabinya, qul, katakan wahai nabi, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala atau dan juga hadis Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang yang tidak mencapai kesempurnaan, tidak beriman dengan iman yang sempurna, hingga mereka menjadikan aku, kata Nabi, yang paling dicintainya lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya, dan lebih dari seluruh manusia. Qul inna a'udzu bikumullah, tentunya Kalau sudah demikian keadaannya, enggak bisa kita ta'assub dengan kelompok apapun, enggak bisa ta'assub dengan ustadz manapun, enggak bisa ta'assub dengan tokoh manapun, kalau menentang sunnah atau bertentangan dengan sunnah. Kita wajib lebih mementingkan sunnah daripada ucapan siapapun, dari kelompok apapun, dari aliran apapun. Khonifina azakumullah, kita sampai pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Idza rawaitu 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haditsan sahihan falam akhud bihi fa ana ushidukum anna 'aqli qad dhahab." Rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, kalau aku meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis sahih, sedangkan aku tidak berpendapat dengannya, aku tidak mengambil hadis tersebut atau tidak mengamalkan hadis tersebut, ushidukum, maka aku persaksikan kepada kalian bahwa berarti akalku saat itu sedang hilang, tidak sadar. Khonifina azakumullah, apa maknanya? Maknanya sama dengan yang sudah kita bahas kemarin, bahwa seorang mukmin harus ta'assub dengan hadis yang sahih, harus ta'assub dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai Imam Syafi'i menyatakan, kalau aku meriwayatkan sebuah hadis sahih kemudian aku tidak sependapat dengannya, berarti aku sedang lalai waktu itu. Aqli qad dhahab, akalku sedang hilang waktu itu. Tidak sadar. Sebab kalau dalam keadaan sadar, enggak mungkin aku menentang hadis. Enggak mungkin aku tidak sependapat dengan hadis. Dan sudah sering dibawakan bagaimana ucapan Imam Syafi'i dan bagaimana gemetarnya beliau, bagaimana marahnya beliau ketika ada seseorang yang berkata kepadanya, "Atakhudhu bihi?" Apakah engkau sependapat dengannya? Terkejut bukan main Imam Syafi'i. Ketika bertanya, dijawab dengan sebuah hadis. Dalam masalah ini ada hadis sahih begini begini begini. Kemudian orang itu bertanya kembali, "Atakhudhu bihi?" Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Imam Syafi'i gemetar, mukanya memerah dan mengucapkan dengan suara yang keras, "Ara'aitani kharajtu minal kanisah wa 'alayya zannar?" Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja, atau engkau melihat di gamisku ada sabuknya, hingga aku mendengar hadis kemudian aku tidak sependapat dengannya? Karena perbedaan gamisnya seorang muslim dengan gamisnya seorang Nasrani pendeta, itu sabuk di sininya. Pendeta juga pakai gamis, tapi ada sabuknya. Maka kata Imam Syafi'i, "Ara'aitani kharajtu minal kanisa aw 'alayya zannar?" Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja atau pada gamisku ada sabuknya hingga aku tidak sependapat dengannya? Huwadha, lihatlah, aku dalam keadaan kharajtu minal masjidil muslimin, aku keluar dari masjidnya kaum muslimin, dan aku memakai gamis seperti kalian. Maka tidak mungkin bagiku untuk menentang hadis Rasulullah SAW yang sahih. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq wa min syarri. Ada film ya? Jangan, barakallahu fiik. Qala rahimahullah, maka kalau engkau lihat aku meriwayatkan hadis kemudian aku tidak sependapat dengannya, maka ingat, berarti waktu itu aku akalnya dalam keadaan sedang hilang. Berkata Zubair ibn Arabi rahimahullah, sa'ala rajulun ibn Umar, ada seseorang yang bertanya kepada Ibn Umar, an istilamil hajar, tentang masalah mengusap hajar aswad dan mencium hajar aswad. Maka dijawab, maka orang tadi si penanya berkata, "Ara'aita, ara'aitu Rasulullah SAW yastalimuhu wa yuqabbilu." Dijawab dengan tegas bahwa Rasulullah SAW waktu itu mengusapnya dan menciumnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka si penanya berkata, "Ara'aita in zuhimtu, ara'aita in ghulibtu, Bagaimana pendapatmu kalau aku berdesak-desakan? Bagaimana pendapatmu kalau aku begini? Bagaimana pendapatmu kalau aku terdorong? Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ibn Umar? Qala ij'al ara'aitaka fil Yaman. Tinggalkan kalimat ara'aita itu di Yaman. Aku melihat Rasulullah SAW menyentuhnya dan menciumnya. Titik. Kalau-kalau itu tinggalkan di Yaman. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Taruh di Yaman. Jangan dibawa ke sini. Sepertinya si penanya itu dari Yaman. Maka dikatakan tinggalkan kalimat ara'aita ara'aita fil Yaman. Pokoknya aku melihat Rasulullah SAW menyentuhnya, mengusapnya dan menciumnya. Titik. Qanibina azakumullah. Seringkali manusia diberi hadis sahih, diberi dalil, ingin menolak. Karena hawa nafsunya tidak cocok. Hawa nafsunya menentang. Tetapi untuk berkata saya tidak cocok dengan hadis, enggak mungkin. Kenapa? Karena ngaku muslim, bahkan ngaku ahli sunnah, ngaku salafi. Enggak mungkin berani menentang. Maka dia akan berkata, gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Kalau begini? Ini khana bin Azam biasanya mencari celah untuk menghindari. Mencari celah untuk bisa menghindar sunnah tersebut. Maka jawablah dengan tegas, aku mendengar hadis sahih dari Rasulullah SAW, disahihkan oleh para ulama, bahwa Rasulullah SAW mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Titik. Kalau-kalau tinggalkan kalaumu di Jakarta sana, jangan bawa ke sini. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma tih. Dikatakan pula dalam riwayat lain. Kalau tadi riwayatnya disebutkan dalam Bukhari dan Tirmidzi. Qala Muhammad ibn Ismail kuntu ana wa Ahmad ibn al-Hasan at-Tirmidzi عند إمام الدين أبو عبد الله أحمد بن حنبل. Aku ketika itu, aku bersama Ahmad ibn al-Hasan al-Tirmidhi di sisi Imam al-Din, yaitu Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Faqala lahu Ahmad ibn al-Hasan, berkatalah Ahmad ibn al-Hasan, ya Abu Abdullah, dakaru libni Abi Qutaylah bimakkah ashabul hadith wa ashabul hadith. Faqala qaumun su. Wahai Abu Abdullah, mereka menyebutkan kepada Ibnu Abi Qatilah atau Ibnu Abi Qatailah di Mekah tentang ashabul hadith. Ternyata orang itu berkata qaumun su. Ashabul hadith adalah qaumun su. Maka Imam Ahmad rahimahullah bangkit. Dan kemudian sambil mengibaskan pakaiannya, beliau menyatakan zindiq, zindiq, zindiq, wa dakhala al-bait. Zindiq, zindiq, zindiq. Siapa ini maksud? Yang mencerca ashabul hadis. Khana bin Azzaqullah, perhatikan. Yang namanya mencerca ashabul hadis, di samping dia terkena dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk saling mencerca, saling mencerca. Apakah dalam surat Wailun likulli humazatin lumazah, celaka bagi pengumpat dan pencela, atau dalam surat Al-Hujurat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Isulakan yang lebih besar dari itu adalah dia menghalangi manusia dari hadis Rasulullah SAW. Ya Pak ya. Cercaan tadi kalau kepada ashabul hadis berarti dia mencerca saudaranya seorang muslim, dan plus dia menghalangi manusia untuk menerima hadis. Setiap diriwayatkan, oh diriwayatkan oleh ashabul hadis. Ashabul hadis man? Qaumun su. Bayangkan kaum munsu dikatakan di sini. Maka Imam Ahmad marah dan menyatakan zindiq, zindiq, zindiq. Jelas ini zindiq. Mencerca ashabul hadis berarti dia menjatuhkan apa yang dibawa oleh mereka. Apa yang dibawa oleh mereka? Hadis Rasulullah SAW. Ilmu din, ilmu agama, ilmu sunnah. Qul inna a'udzu bikum muslimin yang saya hormati. Apalagi dengan bahasa yang am. Ashabul hadis kaum munsu. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Seluruhnya. Seluruhnya. Beda dengan kalimat, misalnya kalau dia mengatakan Imam Ahmad rajulun su misalnya, dia orang ini tetap salah, tetap zalim, tetap. Tapi kalimatnya cuma satu yang kena. Tapi kalau kalimat ashabul hadis, kena sekian banyak. Hati-hati. Lebih baik kita menyatakan si fulan daripada kita mengatakan salafiyin itu kasar. Ini bahaya sekali. Yang kena seluruh dunia. Seluruh para ulama, seluruh para salafiyin, salihin, masya Allah. Sehingga dalam masalah berbahasa, hati-hati. Jangan kamu perhatikan sastra, enggak memperhatikan adab. Akibatnya apa dan siapa yang kena kalimat-kalimat seperti itu? Kalimat yang sifatnya am, yang sifatnya umum. Khulafina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah, faqama Ahmad Abu Abdullah wa huwa yanfudhu thawbahu faqala az-zindiq zindiq zindiq, sambil masuk ke rumahnya. Dikatakan oleh Amr bin Muhammad rahimahullah, kana Abu Muawiyah ad-Dharir, yaitu Muhammad bin Khazim bin Hazim, yuhaddits Harun ar-Rashid, bahwasanya Muawiyah ad-Dharir mengajak bicara Harun ar-Rashid. Fahadathahu bihadithi Abi Hurairah. Kemudian disampaikan hadith dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa berhujjah atau saling berbantah. Faqala Ali ibn Ja'far, kaifa hadha wa baina Adam wa Musa wa ma bainahuma? Bagaimana mungkin itu terjadi? Di mana Musa, di mana Adam? Antara Adam dengan Musa sekian masa, sekian lama. Padahal yang disampaikan hadis. Hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa Adam dengan Musa saling berhujjah. Musa mengalahkan Adam atau menyalahkan Adam. Gara-gara engkau kami sampai turun ke dunia. Dan Adam menyampaikan juga hujahnya dengan takdir. Dan Nabi menyatakan, fahaja Adam Musa, oh kama qala sallam, maka Adam mengalahkan Musa hujahnya. Karena itu sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah, sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Maka saja Adam Musa. Tiba-tiba orang tadi di majlis berkata, kaifa dhalik wa bainam Adam wa Musa ma bainahuma, antara keduanya sekian lama. Faqal wa fawathaba Harun, tiba-tiba yang bangkit Harun ar-Rashid rahimahullah, sambil marah dia menyatakan kepadanya, yuhadditsuka an rasul sallallahu alaihi wasallam wa tu'aruduhu bikayf, dia menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu menyatakan kaif, bagaimana mungkin. Fama zala yaqulu hatta sakata anhu, terus diulang-ulang kalimat itu oleh Harun ar-Rashid, yuhadithuka anil rasul, dia menyampaikan hadis dari Rasul SAW, kemudian kamu menentangnya dengan kalimat kaifadhalik, menentangnya dengan kalimat bagaimana mungkin. Marah beliau dan terus diulang-ulang sampai didiamkan oleh yang hadir. Sabar. Khamilina azakumullah wa muslimin yang sahurmati. Harun al-Rashid marah ketika ada seorang yang menentang hadis dengan kalimat kaif. Bagaimana mungkin? Berarti orang ini lebih mementingkan akalnya daripada hadis yang sahih. Lebih mementingkan pikirannya daripada riwayat yang sahih. Qala Abu Uthman As-Sabuni. Yang berikutnya nukilan dari Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Hakadha yanbaghi lil mar'i. Mengomentari kisah di atas. Demikianlah semestinya bagi seseorang. An yu'azzim akhbara Rasulillah, semestinya dia lebih mementingkan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wat tasdiq, semestinya membenarkan. Wa yunkir ashadd al-inkar, dan mestinya dia mengingkari sekeras-keras pengingkaran. Ala man yasluk fiha ghairu hadha at-tariq, semestinya mengingkari dengan sekeras-keras pengingkaran bagi mereka-mereka yang tidak menjalani jalan tasdiq. Bagi mereka yang tidak menjalani jalan tasdiq, yakni yang tidak mau nerima, tidak mau percaya atau menentangnya dengan kalimat mana mungkin? Bagaimana itu? Di mana Musa, di mana Adam? Diingkari dengan sekeras-keras pengingkaran. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, alladhi salakahu Harun al-Rashid, demikianlah yang dijalani oleh Harun al-Rashid rahimahullah, ma'aman i'tarada ala al-khabar as-sahih, demikianlah apa yang dilakukan oleh Harun al-Rashid terhadap mereka-mereka yang menentang hadis yang sahih. Alladhi sami'ahu bikaif, yang dia dengar ditentang dengan kalimat kaif. Ala tariqil inkar, tentunya dengan tariqil inkar, dengan pengingkaran. Berbeda kalau dengan ala tariqis su'al, pertanyaan. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan ingkari, tapi pengingkaran atau pertanyaan jahil, orang bodoh. Qul inna a'udzubikumullah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Harun ar-Rasyid mereda setelah diberitahu bahwa orang ini jahil. Orang ini jahil, dia enggak ngerti. Orang ini bodoh. Bukan orang yang menentang karena mu'anidil hadis. Qul inna a'udzubikumullah. Dan juga ibti'ad, yang seharusnya kata Imam As-Sabuni adalah ibti'ad anhu, menjauh dari orang yang menentang sunnah. Walam yatalaqahu bilqabul, yang tidak mau menerima hadis. Kama yajib an yatalaqa jami' ma yarid minar rasul, sebagaimana kita harus menerima apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kita sudah masuk kepada dua perkara, yaitu ta'assub dengan ucapan Nabi, membelanya dari mereka-mereka yang menentangnya dan marah ketika sunnah itu dilecehkan atau ditentang. Dan yang kedua, juga kita menghormati para ulama ahlul hadis. Para ulama ahlul hadis, pembawa ilmu, pembawa riwayat. Karena kalau kita mencerca mereka, kita mendapatkan dua dosa yang satu lebih besar dari yang lainnya. Dosa mencerca seorang muslim, dan dosa menjatuhkan ilmu yang dibawa oleh mereka para ulama. Sehingga hati-hati. Bukan ucapan ringan kalau ucapan itu mencerca para ulama, mencerca seorang pembawa ilmu, mencerca seorang alim. Ini bukan perkara ringan, perkara yang sangat berat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ghibah itu dosa besar. Dan lebih besar lagi kalau yang digibahi oleh adalah para penguasa. Dan lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah para ulama. Kenapa kalau para penguasa digibahi lebih besar? Karena akibatnya juga lebih besar. Kalau ghibah itu sudah dosa besar, ternyata yang digibahi adalah penguasa, maka wibawa penguasa akan jatuh dan akan terjadi kekacauan. Akibatnya kerusakan dunia. Kalau ulama yang digibahi, maka lebih besar lagi. Karena yang terjadi adalah kerusakan agama. Setiap disampaikan ini fatwa dari Syekh Rabi. Syekh Rabi siapa? Dia itu mutasyaddid, keras, ekstrim, berlebihan. Syekh Albani menentangnya. Syekh Albani menegurnya. Syekh Fulan menegurnya. Padahal semuanya kadzab. Semuanya dusta. Ini mengerikan. Setiap disampaikan ucapan ulama, siapa Syekh bin Bas? Itu kan antek pemerintah. Sampaikan lagi Syekh Nur Utsaimin, siapa Syekh Utsaimin? Apa yang terjadi di sebelah masjidnya dia enggak tahu. Khonibina azakumullah, habis. Terus mau mendengarkan ucapan siapa lagi? Kalau ucapan ulama selalu dicerca, dijatuhkan dengan mencerca ulamanya, maka akan ditolak fatwanya, akan ditolak ilmunya, akan dijatuhkan. Khonibina azakumullah, berbeda dengan keadaannya kalau yang kita cerca adalah ahlul bid'ah. Loh, tapi dia mengajarkan tauhid. Para ulama yang mengajarkan tauhid masih hidup, alhamdulillah. Masih banyak. Para duat ila Allah masih banyak. Kenapa? Tapi kalau para ulama dicerca, maka siapa gantinya? Para juhala. Kalau para juhala yang jadikan pegang oleh mereka, dallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kisah di akhir zaman ketika tidak ada lagi ulama. sungguhnya yukbatul ilmu, diambilnya ilmu tidak begitu saja intiza'an minan nas, tapi yukbatul ilmu bimautil ulama, cabutnya ilmu dengan matinya para ulama. Ketika matinya para ulama, maka ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya, sebagai pegangannya. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini gambaran mengerikan. Tetapi ketika ulama sudah dicabut, sekarang ulama ada, alhamdulillah masih ada baqayal ulama, hafizahumullah, semoga Allah jaga mereka para ulama, tetapi diabaikan dan dicerca. Fatwanya enggak diterima, ilmunya enggak diterima, ditolak, ditentang, dicerca, dijatuhkan. Yang diangkat malah tokoh-tokoh hizbi mubtadi'. Qanibina a'azakumullah, kasihan. Ittaqadan nasru usan juhalan, dalam keadaan ulama masih ada. Ini fenomena yang lebih menyedihkan lagi, lebih mengerikan lagi. Kalau waktu yang digambarkan hadis tadi, para ulama sudah dicabut, maka tidak dapat mereka ulama kesana kemari, dapatnya juhala. Ittaqadan nasru usan juhalan, fadallu wa adallu. Qanibina a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa perkara yang disebut dalam bab ini adalah perkara penting. Ta'assub bin Nabi, berpegang kuat dengan Nabi dan mementingkan ucapan Nabi di atas semua ucapan. Dan yang kedua, menghormati para ulama, memuliakan para pembawa hadis, memuliakan mereka-mereka para pembawa ilmu. Bab berikutnya, at-tahdzir min sabbi sahabah. Tahdzir, peringatan dari bahaya mencerca para sahabat. Karena pembawa ilmu yang pertama adalah generasi para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa tahdhir min sab man sabb as-sahabah wa min sabb as-sahabah wa bughdihim aw ahad minhum wa ma'rifah qadrihim wal kaf an dhikri masawihim wa mu'aqabat man yantaqisuhum. Bab peringatan agar jangan sampai mencerca para sahabat, jangan membenci mereka atau salah seorang mereka, dan mengenali kadar kedudukan mereka, dan menahan diri untuk tidak menyebut kejelekan-kejelekan mereka, dan menghukum orang-orang yang berani mencerca dan mengurang-urangi kedudukan mereka, para sahabat. Tentunya sudah pernah dibahas, alhamdulillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan anshar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian adalah al-fawzul 'adzim, yang demikian adalah kemenangan yang besar. Qanibina a'azakumullah, ini menunjukkan keutamaan para sahabat yang sangat tinggi dan dirincikan, muhajirin wal anshar. Adapun kita, wallahu ta'ala alam, kita berharap semoga masuk pada golongan yang ketiga. Walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka. Maka kita berharap semoga kita menjadi tabi'ina lahum, yang mengikuti mereka, menjalani jalan mereka, memuliakan mereka, meneladani mereka, bukan sebaliknya. Membenci mereka, memusuhi mereka, menentang mereka, melecehkan mereka. Dan kadang-kadang kalimat pelecehan itu sepintas sepertinya bukan pelecehan. Para sahabat yang mulia, para sahabat yang masya Allah, generasi pertama, orang yang pertama mendapat Rasulullah SAW, murid-murid teladan Rasulullah SAW, dipuji oleh mereka. Tapi untuk masalah ilmu pengetahuan, untuk masalah penemuan-penemuan ilmiah, kita lebih tahu dari mereka. Nah, lihat, ini saya bukan mencerca loh, saya bukan mencerca, katanya bukan mencerca. Qul inna a'udzu bikumullah, apa namanya kalau bukan mencerca? menyatakan saya lebih alim dari dia, saya lebih tahu dari dia, lebih tahu daripada sahabat, lebih ngerti. Mereka hanya ngikut saja apa kata Allah, apa kata Rasul, ikut. Sedangkan kita tahu kenapa dilarang babi, tahu kenapa dilarang ini, ngerti. Karena kita punya laboratorium, kita periksa kenapa babi dilarang. Oh ternyata. Khanifilina azakumullah. Mereka lebih alim, sehingga mereka tidak perlu untuk memeriksanya di lab. Tidak perlu. Karena mereka tahu, pasti jelek. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan husnudzon pada Allah ta'ala, bahwa apa yang Allah larang pasti jelek. Maka mereka lebih tahu duluan daripada kalian, wahai profesor-profesor bodoh. Khanifilina azakumullah. Kau muslim yang saya hormati, kalau ternyata penyelidikannya bertentangan, bagaimana kira-kira? Mau ngikut mana? Setelah diselidiki, ternyata sayap lalat yang satu dan yang kedua sama-sama penyakit. Gimana hadis ini? Dikatakan yang satu penyakit, yang satu obatnya. Mulai. Ketahuan kalau dia ternyata tidak yakin dengan qala Allah wa qala Rasul. Ketahuan kalau dia ternyata tidak memiliki iman dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Padahal sahih riwayatnya. Ternyata memeriksa tadi di lab untuk apa? Kalau memang benar, saya ikut. Kalau jangan gak benar, ngapain ikut? Astagfirullah. Berarti dia ketika ngikut pun bukan karena Rasul, bukan karena iman, tetapi karena menurut penelitian bagus. Begitu menurut penelitian jelek, apa kata Muhammad Ghazali? Hituhu ala rijlai. Taruh di bawah telapak kakimu. Hadis. Kalau ada hadis yang menyelisihi akal, hituhu ala rijlai. Itu dengan lahjahnya dia. Hituh, maksud diinjak. Taruh di bawah telapak kakimu. Muhammad Ghazali. Yusuf Qardawi juga sama. Menyatakan dengan kalimat yang hampir sama, hanya lebih halus. Yaitu ketika berbicara tentang masalah disembelihnya al-maut. Tetapi yang namanya maut itu adalah bukan benda, maka tidak mungkin disembelih. Wallahu a'lam. Apa itu? Penentangan atau bukan penentangan? Tapi kalau terjemahan bebasnya, pokoknya yang namanya kematian bukan benda, sehingga enggak bisa disembelih. Jadi hadis ini gimana? Khanifidina azakumullah, maksudnya menentang hadis. Aku enggak percaya dengan hadis ini. Aku enggak percaya dengan hadis itu. Itu maksudnya. Ini khanifidina azakumullah, korban-korban. Hati-hati. Jangan dikira itu bukan mencerca para sahabat, bukan mencerca Rasul, bukan mencerca hadis. Itu jelas-jelas mencerca para sahabat pertama, kemudian mencela hadis, kemudian mencela Rasul sekaligus. Para sahabat itu enggak ngerti. Itu sudah celaan. Contohnya ini, itu mencela Rasul. Menentang hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah orang-orang yang beriman. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau enggak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah, enggak akan didapati seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sekarang sudah masuk pada masalah yang kedua. Masalah pertama, kita harus memuliakan para sahabat dan kita harus meneladani mereka. Masalah kedua, kita harus menghukum. Lihat judulnya, Mu'aqabat man yantaqisuhum. Menghukum mereka-mereka yang mengurangi kedudukan para sahabat. Maka didasari dengan ayat, namanya orang beriman pada Allah dan Rasulnya, gak mungkin akan senang cinta kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau ada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mencerca Rasul, mencerca Allah, maka tentunya tidak mungkin seorang beriman akan cinta pada mereka. Walaupun bapak-bapaknya sendiri, walaupun anak-anaknya sendiri, walaupun saudara-saudaranya sendiri, walaupun keluarganya sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang seperti ini, yakni yang tidak mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun kerabatnya sendiri, walaupun saudara sendiri, ini adalah orang-orang yang sudah dicatat di hati mereka keimanan. Dan Allah dukung dengan ruh dari ciptaannya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha pada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah. Mereka lah hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya hizballah pasti akan mendapatkan falah. Khonibidin a'azakumullah. Ayat yang ketiga dibawakan. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'an dhalika liman khashiya rabbah. Qanibina 'azakumullah. Tiga ayat yang dibawakan, tiga-tiganya ada kalimat radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Perhatikan, ayat pertama radiyallahu 'anhum wa radu 'an, ayat kedua ada radiyallahu 'anhum wa radu 'an, yang ketiga juga sama radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa? Karena orang yang pertama atau generasi yang pertama mempraktikkan ayat ini tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun saudaranya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, walaupun keluarganya, walaupun kerabatnya, walaupun kakaknya, adiknya, walaupun pamannya dan bibinya. Siapa yang sudah membuktikan? Para sahabat, pertama kali. Orang yang pertama kali membuktikan para sahabat. Mereka berbaris dengan pasukan mukminin bersama Rasulullah SAW melawan kerabatnya sendiri dari kalangan musyrikin Quraisy. Ada sahabat yang memerangi anaknya sendiri. Bahkan Abu Bakar mencari, mana anakku? Mau aku penggal lehernya dalam perang. Mencari anaknya sendiri. Ada yang membunuh pamannya sendiri. Ada yang memerangi saudaranya sendiri. Semua. Ini Quraisy. Dan ini muhajirin. Dari mana muhajirin? Dari Quraisy. Sehingga famili-familinya di sana. Tapi mereka tidak mementingkan kerabatan, tidak mementingkan urusan tali silaturahmi kalau ternyata agama sudah berbeda. Kalau ternyata mereka musuh Allah dan musuh Rasulnya. Qanibina a'azakumullah. Cinta karena Allah lebih diutamakan. Dan mengalahkan cinta karena darah. Jangan sampai ketika kita ingatkan bahwa dia itu sesat, menyimpang, syiah rafidhah. Hati-hati dari dia. Tapi kan dia bagaimanapun masih saudara saya. Makan tuh saudaramu. Apa jadinya? Saya mau tonton. Kita mau lihat. Jadi apa dia? Ternyata ujung-ujungnya sesat bareng bersama dia. Dan itu sudah terbukti sekian banyak. Termasuk contoh-contoh sederhananya. Dia hizbi, dia mubtadi' dhal. Tapi itu kan bagaimanapun juga teman saya dari dulu, dia tuh akrab tuh. Qanibina 'azakumullah, selalu ujung-ujungnya terbawa. Hanya karena alasan keluarga, kerabat, kakak adik, sahabat, orang yang terus. Qanibina 'azakumullah, ikatan keimanan di atas semua itu. Ikatan keimanan, ikatan persaudaraan karena iman, ini di atas semua ikatan-ikatan yang lain. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah juga sama. Alladzina amanu wa amilu salihat ulaikahum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik makhluk yang melata di muka bumi adalah manusia yang beriman dan beramal saleh. Siapa? Generasi pertama yang mengamal menjadi mukminin dan beramal saleh. Para sahabat juga. Radhiyallahu ta'ala anhum. Yang lain ngikut di belakang mereka. Ayat berikutnya dinukilkan ucapan Allah SWT. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika minha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Sesungguhnya mereka-mereka yang sabaqat lahum minnal husna, orang yang lebih dulu mendapatkan dari kami al-husna. Siapa mereka? Yang sabaqat, sabiqin, juga para sahabat yang Allah juluki dengan sabiqunal awwalun. Dalam ayat ini, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna, mereka-mereka yang lebih dulu mendapatkan dari kami al-husna, ulaika anha mub'adun, mereka lah yang dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisaha, enggak akan mendengar hasisaha, suaranya, suara bakaran api dia enggak dengar. Wa hum fi mashahat anfusuhum khalidun, dan mereka pada apa yang mereka sukai, mereka kekal di dalamnya. Qul inna a'udzubikumullah, ini juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum perang, sebelum Fathu Mekah, dan berperang, mereka lebih tinggi derajatnya dari mereka-mereka yang berinfak setelahnya dan berperang. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, dan masing-masingnya kami berikan jaminan al-husna, jannah, surga. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun ayat ini menunjukkan perbedaan di antara para sahabat, ternyata mereka tidak sama, ada yang lebih afdal, ada yang lebih afdal, ada yang di bawahnya, tetapi mereka secara keseluruhan Allah jamin dengan jannah, Allah jamin dengan husna. Sehingga Allah katakan la yastawi minkum, memang tidak sama di antara kalian siapa yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu, sebelum Hudaybiyah, dan mereka yang berinfak dan berjihad setelah Hudaybiyah. Tidak sama. Siapa yang a'zamu darajatan? Siapa yang lebih a'zam darajahnya? Yang lebih dulu beriman, lebih dulu berinfak, lebih dulu berperang. Itu a'zamu darajatan. Dan ini yang disebut dengan sabaqiyah. Kita enggak punya sifat itu, karena kita belakangan. Mereka punya sabaqiyah, punya keistimewaan yang tidak bisa ditandingi. Contoh, kalau mereka hebatnya di sholat, mungkin kita untuk berupaya sholatnya kayak mereka, mungkin bisa. Mungkin. Bisa dikejar. Puasa. Kita mau puasa seperti mereka, mungkin bisa. Berjihad. Walaupun berjihad harus melihat keadaan. Susah juga mengadakan jihad secara mendadak. Sekarang harus ada jihad, repot. Harus melihat keadaan, apakah sudah waktunya wajib jihad atau belum. Tapi yang paling susah dan tidak mungkin bisa adalah menyaingi dalam masalah as-sabaqiyah. Menyaingi dalam masalah as-sabaqiyah. Mereka lebih dulu. Hah, sekarang silakan kamu. Mau apa? Bisa mendahului mereka? Tidak bisa. Sehingga ini keistimewaan yang kita tidak punya. Dan tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka punya sabaqiyah. Dan Allah katakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Di antara sahabat saja sudah berbeda. Apalagi setelah sahabat. Apalagi setelah tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in, tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sekian jauh. Kira-kira sama atau sama? La yastawi man anfaqa min qabli al-fathi min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada mereka yang berinfak dan berjihad setelah itu. Kita pasti setelah mereka, kan? Qul inna a'udzubikumullah, ini juga sesuatu yang wajib bagi kita untuk memuliakan para sahabat yang a'zamu darajatan. Tetapi catatan pentingnya adalah wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kata Allah kami jamin dengan jannah, dengan surga. Khamilina a'azakumullah, para sahabat adalah manusia, mungkin punya khilaf, punya kesalahan, tetapi Allah jamin dengan ampunan. Allah jamin dengan ampunan. Diawali dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa? Para sahabat. Apa akhir ayatnya? Wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kami jamin untuk mereka, kami janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala. Sehingga kalau dicari-cari kesalahan mungkin ada. Ada beberapa orang yang salah baca. Baca buku yang masih mentah. Kitab besar, kitab ulama. Apa maknanya masih mentah? Masih belum ditahqiq hadisnya yang sahih, yang dhaif, semuanya di dalamnya. Bicara sejarah lagi. Loh, kok Muawiyah begini? Loh, kok begini? Loh, kok begitu? Kaget-kaget dia. Maka jawabannya dua. Pertama, tidak semua yang ada dalamnya sahih, karena itu belum diperiksa oleh para ulama ahli hadis. Masih dikumpulkan saja, kemudian dituangkan. Jangan-jangan yang kau pahami tadi dhaif. Wa in sahha, kalaupun sahih, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah jamin dengan ampunan. Jadi jangan dibicarakan. Para perawi-perawi hadis sebagian besar bahkan tidak mencatat kalau ada riwayat-riwayat yang seperti itu. Kenapa? Karena ghibah, menceritakan kejelekan sahabat. Kalaupun sahih, apalagi dhaif. Kalau berbicara amsak, penanya ditahan, enggak nyatet. Kenapa? Ditanya, aku tidak mau ada di kitabku sesuatu yang membicarakan tentang kejelekan para sahabat. Sehingga mereka-mereka kaum Syiah Rafidah, apakah yang sudah kafir dari mereka, ataupun para mutasyayyi'in yang kesyiah-syiahan, mereka dalam keadaan mencari-cari kesalahan para sahabat. Ya mungkin saja dapat. Iya kan? Dari buku-buku tadi. Mungkin dapat. Tapi apa untungnya? Kesalahan mereka begitu sedikitnya dibandingkan kesalahan kalian dan kesalahan mereka. Mereka-mereka para syiah mutasyayyi'in jauh lebih sedikit para sahabat. Yang kedua, para sahabat dijamin dengan ampunan. Mereka tidak dijamin, kita tidak dijamin. Para sahabat dijamin. Nah, terus kenapa? Kok mulutmu lancang berbicara sedangkan pada dirimu ada yang berlipat-lipat kali dari itu? Mereka dimaafkan, kamu belum tentu dimaafkan. Mereka dijamin dengan ampunan, kamu enggak dijamin dengan ampunan. Kok lancang berbicara tentang mereka para sahabat? Bahkan sahabat yang tidak ikut berangkat jihad, 3 orang yang menyesali dirinya kenapa tidak berangkat. Rasulullah SAW mendiamkannya, memboikotnya sampai 50 hari kurang lebih. Ternyata ujung-ujungnya Allah maafkan juga. Allah ampuni mereka, Allah jamin. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, dan kepada 3 orang yang tidak berangkat perang. Qanifidina azakumullah, diawali dengan kalimat لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Allah telah berikan taubat kepada Nabi, ini mengampuni Nabi, dan telah mengampuni, memberikan taubatnya, menerima taubat para sahabat dari Muhajirin wal ansar, alladzina taba'uuhum fi sa'atil usrah, yang mengikutinya dan yang mengikutinya fi sa'atil usrah, di saat-saat sulit. Allah ampuni semua. Wa 'ala thalathati alladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang tidak berangkat juga dimaafkan oleh Allah. Ini para sahabat yang mulia. Berbeda dengan munafikin, dan sangat jelas perbedaannya, terang benderang seperti tengah hari siang bolong. sangat jelas. Tokohnya pun kalian hafal namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang tidak tahu kalau dia munafik? Sehingga jangan dikira, jangan-jangan di tengah sahabat ada munafik. Tidak, tidak ada. Itu syubhat bodoh dari tokoh-tokoh Syiah. Syubhat bodoh dari Ahmad Barakbah, Pekalongan, ngisi di Semarang. Jangan-jangan sahabat yang kita yakini ternyata dia munafik. Kan itu urusan hati. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Memang kamu dungu enggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah wahyukan kepada nabinya, kepada rasulnya. Dibisikkan, disawahyukan. Siapa-siapa munafikin. Dan Rasulullah SAW membisikkan pada Hudzaifah Ibnu Yaman. Fulan wa fulan wa fulan. Dan di panjang sejarah ditulis munafik itu si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga apa yang kita yakini sebagai sahabat Muhajirin dan Ansar sudah jelas sahabat. Enggak ada keraguan padanya. Terpisah sama sekali antara sahabat dengan munafikin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah enggak akan membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu hatta namiz, hatta sehingga kami membedakan antara yang khabis dengan yang thayyib. Pasti akan dibedakan oleh Allah Taala, dibuktikan ini yang khabith, ini yang tayyib. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih memperingatkan dari bahaya mencerca sahabat. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadukum anfaq mithla uhudin dahaba, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalaupun salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, belum bisa menyamai mereka. Bahkan setengahnya pun belum nyampe. Ini larangan tegas dari Rasulullah SAW. Tidak boleh mencerca sahabat dengan alasan apapun. Gimana kalau alasan sebagai contoh? Contoh sahabat fulan, dia begini, dia begitu, dia begitu, dicerca. Tidak. Kalaupun karena berkait dengan satu hadis, karena berkait dengan satu ilmu yang disampaikan, maka harus kamu katakan dengan sekian pujian dan ghafarallahu lahu. Jangan sampai terkesan sedikit pun mencerca sahabat. Bahkan beberapa ulama menyampaikan hadis dengan lafaz hadisnya, tidak berani menambahi, enggak berani mengurangi, enggak berani mengatakan kalimat-kalimat lain. Wa hum hudatsau ahdin bil Islam, dan mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Enggak bilang para sahabat. Nah, ketika meminta ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, berikan pada kami pohon dhatu anwat, tempat kami menggantung-gantungkan pedang-pedang kami supaya berkah sebagaimana mereka punya. Disebutkan dalam nasnya, dalam hadisnya, hudatsau ahdin, orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga tidak terkena Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, enggak terkena mereka. Enggak terkena mereka para Muhajirin, enggak terkena para Ansar, enggak terkena, tapi orang-orang yang baru masuk Islam. Khanifilin a'azakumullah, itu pun kita katakan radiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka dan maafkan mereka. Khanifilin a'azakumullah, tidak berani melampaui dari nas. Ketika menerangkan dengan panjang lebar, kejeblos. Padahal seorang tokoh yang dikenal sebagai ahlu sunnah tadinya. Tetapi karena terlalu berani dalam menerangkan masalah seperti itu, masalah yang rawan, akhirnya para sahabat waktu itu begini. Dicerca. Karena para sahabat waktu itu bodoh. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagaimana yang kita bahas, kita singgung di awal tadi, bahwa kalimat yang kita sebutkan harus dipikirkan masak-masak. Para sahabat atau orang-orang yang baru masuk Islam. Hati-hati. Ashabul hadith atau fulan wa fulan. Salafiyin atau seorang yang ngaku salafi. Beda. Salafi itu kaku, salafi itu kasar, salafi itu begini. Kira-kira keluarnya dari mulut siapa? Hah? Hizbiyin. Hampir bisa dipastikan. Ahlul bid'ah mesti. yang mengatakan memang salaf itu kaku, kasar, selalu ahlu bidah yang bicara begitu. Kenapa? Kalau ahlu sunnah, enggak mungkin salafinya akan dibawa. Paling akan dibawa, sayang si fulan itu. Kenapa dia begitu kasar? Kan begitu. Tegur. Tapi kalau bahasanya, dengan nama keseluruhan, ini khonifin a'azakumullah, artinya dia salah pilih kata. Salah pilih kalimat. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Riwayat berikutnya disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Musnad Abd Ibn Humaid. Dikatakan an-nujum amanatun lis-sama. Fa idza dhahabat an-nujum ata as-sama ma yu'adun. Wa ana amanatun li ashabi. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ. Bintang-bintang di langit adalah pengaman bagi langit. Kalau bintang-bintang itu hilang, maka terjadilah pada langit apa yang sudah dijanjikan. Ini kehancuran. Dan aku, kata Nabi, adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Maka ketika aku tidak ada, ketika aku pergi, maka datanglah pada sahabatku apa yang sudah diancamkan, apa yang sudah diberitakan. Washabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Kalau hilang sahabat-sahabatku, maka terjadilah pada umatku apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diancamkan. Khonifina azakum, perhatikan. Ini juga menunjukkan keutamaan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya sebagaimana bintang-bintang pengaman bagi langit, kalau sudah langit berjatuh, kalau sudah bintang-bintang berjatuhan, maka apa yang terjadi pada langit? Kehancuran. Hari kiamat. Ketika bintang berjatuhan, langit pecah, dan seterusnya. Maka aku, kata Nabi, adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Ketika aku pergi, maka terjadilah pada sahabatku apa yang sudah dijanjikan. Apa itu? Apa kira-kira? Perpecahan. Fitnah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, tadinya mereka bersatu. Mulai terjadi fitnah, fitnah, fitnah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini juga sebagai pengaman bagi umat. Ketika mereka masih ada, mudahnya kaum muslimin untuk bertanya. Ya Ibn Abbas, apa kata Rasulullah SAW tentang masalah ini? Wahai Ibn Umar, apa kata Rasulullah SAW masalah ini? Dijawab, dijawab, dijawab. Karena mereka hidup bersama Rasulullah SAW lama. Mereka tahu sekian banyak agama. Begitu sahabat habis, mulai terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Mulai terjadi mereka-mereka yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Muncul Syiah, muncul Qadariyah, muncul Jabriyah, muncul Khawarij, muncul sekian banyak aliran sesat. Qulina a'azakumullah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah mereka-mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab keamanan yang terjadi di masa tersebut. Sampai ketika para sahabat pergi, maka mulailah terjadi di antara umat ini berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, disebutkan juga hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah dan dihasankan oleh beliau bisyawahidihi, hadis yang pendek tapi penting maknanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, kalau disebut tentang sahabat-sahabatku, disuruh diam. Jadi kalau disebut tentang para sahabat, tentang pertikaian, tentang perang Jamal, perang Siffin, sudah, saya tidak tahu. ini berarti begini. Mereka para sahabat yang radhiyallahu anhum, selesai. Tapi kan ini mereka berperang, berarti kan kalau berperang pasti ada yang salah, ada yang benar. Tidak mesti. Loh, masa enggak mesti? Enggak mesti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu." Kalau dua kelompok mukminin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Makna ayat ini mungkin terjadi kelompok mukminin dengan mukminin berperang. Berarti mungkin terjadi. Karena salah paham misalnya, salah ijtihad atau perbedaan ijtihad dan sebagainya. Qanibina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Pokoknya apa yang ada dalam Quran dan hadis kita terima. Dan apa yang merupakan keutamaan para sahabat dalam Quran dan sunnah harus kita pegang kuat-kuat. Jangan dikalahkan hanya dengan subhat-subhat yang tipis, yang samar, yang kayaknya. Terhalajam. Buang. Buang ke samping. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Amsiku. Diam. Jangan ikut campur. Alangkah bagusnya ucapan siapa? Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Sudah pernah sampaikan di majlis ini. Ketika dikatakan, bagaimana kejadian perang ini, perang Siffin, perang Jamal, ini pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Dijawab, alhamdulillah, Allah selamatkan kita dari fitnah tersebut. Kita tidak ikut berdarah. Pedang kita tidak berlumuran dengan darah para sahabat. Alhamdulillah. Maka jangan kamu ikutkan lidahmu pada fitnah tersebut. Masya Allah. Sangat bagus kalimatnya. Tangan-tangan kita selamat. Tidak terjerumus dalam fitnah itu. Allah selamatkan tangan-tangan kita. Enggak ikut berperang. Enggak ikut angkat pedang. Enggak ikut berdarah. Alhamdulillah. Maka sisa satu. Lidah. Udah selamat tangannya. Lidahnya ikut. Memang Ali bin Abi Thalib ini enggak benar. Memang Muawiyah ini enggak benar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa tangan kita sudah selamatkan oleh Allah, lidah kita ikut dalam fitnah? Sehingga supaya lidah kita jangan ikut dalam fitnah, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebut tentang sahabatku, diam. Jangan komentar ini salah, ini benar, ini kurang ajar, jangan. Tokoh-tokoh yang katanya pejuang-pejuang mujahid dakwah bisa terjerumus mencerita sahabat. Apalagi kita kalau berani-berani bicara. Jawab tidak tahu, yang saya tahu dan saya yakini para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Titik, gitu aja. Jangan dilayani subat-subat yang seperti itu. Maududi, tokoh yang dibesarkan oleh ikhwanul muslimin, dalam bukunya Khilafah dan Kerajaan bicara mencerca sahabat. Saya waktu itu, waktu masih dalam keadaan enggak ngerti manhaj, buku apa saja dibaca, kaget dikatakan buku itu mencerca sahabat. Masa? Perasaan saya baca kemarin, saya ulangi lagi, ternyata ya. Astagfirullah, bisa kayak gini. Karena bila na'azakumullah, sok mendudukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati. Yang salah dapat satu pahala, yang benar dapat dua pahala. Karena mereka beristihad. Istihad mereka mendapatkan pahala. Yang benar mendapat pahala dua, yang salah mendapatkan pahala satu. Kalau dua-duanya dapat pahala, jangan kamu bicarakan kejelekan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Apalagi ada ancaman yang keras. Dalam kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, dan disebutkan pula dalam silsilah hadis sahih oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh beliau bisyawahidihi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah." Siapa yang mencerca sahabatku, maka atasnya laknat dari Allah. Lihat ancaman yang sangat keras. "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah." Hati-hati. Jangan mencerca sahabat dan jangan layani orang-orang yang ingin membahas masalah fitnah di tengah sahabat. Karena itu pintu masuknya Syiah Rafidhah. Pintu masuknya Syiah. Kalau datang kepada kamu, enggak berkata saya Syiah, enggak akan begitu. Akan mengatakan saya Ahlus Sunnah. Saya bersama kalian, saya simpatik dengan kalian. Tapi saya punya pertanyaan yang butuh jawaban agar hati saya tenteram. Itu waktu kejadian perang Jamal itu gimana sih? Kenapa? Tanda-tanda ini. Mau apa ini orang? Begitu datang masih baru mau belajar, tanyanya masalah fitnah. Ada apa ini orang? Ada kelainan. Khamilina azakumullah. Ternyata selidik punya selidik, memang Syiah yang disusupkan di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Ingin bikin fitnah di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Dan pernah terjadi. Saya bingung bagaimana menyikapi sikap seperti ini. Ini kan Ali bin Abi Thalib kan tentunya lebih berhak. Tapi kenapa kok Muawiyah memeranginya? Kok merongrong sebagainya? Terjadi di Akhwat. Akhwat Salafiyin, Salafiyat. Bingung dia. Tanya kepada orang yang kedua. Dua yang bingung. Tanya orang ketiga, tiga yang bingung. Tanya ke empat, empat bingung. Sampai Akhwat bingung semua. Karena satu racun tadi itu. Bagaimana sikap kita? Jauhi dia. Jauhi dia. Menjawab semua. Kok belum jelas, kok udah ditahdir Ustaz? Apanya belum jelas? Saya tidak peduli. Apakah dia benar-benar bertanya ataupun dia pura-pura bertanya. Sama saja. Apa samanya? Samanya adalah membikin resah salafiyat, akhwat. Membikin bingung mereka. Kalau memang mau bertanya sungguh-sungguh, bukan kepada mereka, kepada gurunya dong, kepada ustadznya. Iya kan? Berarti ini sudah ada sesuatu. Qanibilina azakumullah. Yang namanya peringatan tahdir itu adalah untuk menyelamatkan umat. Kalau ada satu orang yang membingungkan, maka umat diperingatkan, hati-hati. Orang ini banyak membuat bingung manusia. Dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan pernyataan-pernyataan, hati-hati. Jangan sampai kamu terfitnah, kamu terbawa. Jauhi. Loh kenapa? Karena dia sakit. Khawatir sakitnya menular. Bes, cuma itu. Karena dia sakit, khawatir sakitnya menular. Selesai. Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Ternyata memang dia turun-temurun dalam keadaan diberi dongengnya adalah dongeng tentang Ali bin Abi Thalib. Karena dia memang katanya turunan Habib, turunan... sehingga sejak kecil sudah cekok yang demikian. Subhat semua isinya di kepalanya. Kembali kepada kitab. Qala al-Imam Ahmad, sebentar, ini jam berapa? Jam 9. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Karena ini panjang hadisnya atau riwayatnya panjang. Sampai selesai. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa min al-hujjah al-wadihah al-bayyinah al-ma'rufah diriku mahasin ashabi Rasulullah SAW kullihim ajma'in wal-kaf an dhikri masawi'ihim wal-khilafi alladhi shajara bainahum. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara hujjah yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang ma'ruf, yang dikenal oleh para ulama seluruhnya, adalah menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Seluruhnya. Ajma'in. Dan menahan diri untuk tidak membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Dan tidak membicarakan khilaf alladhi syajara bainahum. Tidak membicarakan perselisihan, pertikaian yang terjadi di tengah mereka. Ini yang ma'ruf indal ulama, ini yang merupakan hujjah yang wadihah, hujjah yang sangat jelas, yang sudah sepakat oleh seluruh para ulama ahli sunnah untuk tidak mencerca sahabat, tidak berbicara tentang kejelekan mereka, dan tidak membicarakan perselisihan, pertikaian yang ada di tengah mereka. Qala, dikatakan oleh beliau, faman sabba ashaba Rasulullah SAW أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعينهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي. Lihat kata Imam Ahmad rahimahullah. Maka siapa yang mencerca para sahabat atau mencerca salah seorang mereka atau mengurangi kedudukan mereka atau mencela salah seorang mereka atau menjelekkan mereka atau mengisyaratkan dengan matanya untuk menjelekkan mereka atau mengisyaratkan dengan celaan-celaannya, kekurangan-kekurangannya, awaba ahadan atau menyebutkan celah atau kejelekan salah seorang mereka, maka dia mubtadi'un rafidhi, maka dia adalah seorang mubtadi'ah ahli bid'ah rafidhah. Perhatikan kalimat ini, satu sahabat saja dicerca, maka dia rafidhi, rafidhah. Enggak nunggu, ah baru satu, tunggu sampai dua. Ah baru dua, tunggu sampai tiga. Ah baru tiga, tunggu sampai empat. Mau tunggu sampai kapan? Kalau dia sudah berani satu, dia akan berani yang lainnya. Apalagi berani satu istri Nabi lagi, Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah jangan tanya yang lain, sudah cukup. Bagaimana dia rafidhi? Loh, kok baru satu kesalahan saja langsung ditahdir oleh fulan, oleh ustaz fulan. Qul inna a'udzukum Allah, cukup. Satu cercaan kepada para sahabat atau satu sahabat yang dicerca oleh mereka. Kata beliau, cukup dikatakan mubtadi'un rafidhi. Khabith, yang busuk dan jelek. Mukhalifun la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, adalah seorang yang menyelisihi sunnah, yang menyimpang, mukhalif, yang Allah enggak menerima dari mereka tebusan, enggak terima dari mereka bayaran apapun, tebusan apapun. Bahkan semestinya hubbuhum sunnah, masih ucapan Imam Ahmad rahimahullah, bal hubbuhum sunnatun, bahkan cinta pada mereka adalah ajaran sunnah Rasulullah SAW. Wa du'a'u lahum qurbah, dan mendoakan mereka merupakan pendekatan diri kepada Allah. Mendoakan mereka dengan kebaikan adalah pendekatan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Karena Allah yang nyuruh dan Allah yang ajarkan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah SWT menyebutkan bahwa mereka yang pantas untuk diberi pampasan perang adalah muhajirin, ansar, dan yang datang setelah mereka mendoakan mereka dengan kalimat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman, yakni para sahabat yang lebih dulu dari kita beriman radhiyallahu taala anhum warḍahum, wal iqtida bihim wasilah, dan meneladani mereka merupakan wasilah, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari wasilah ke kuburan, cari wasilah kok dengan ke tempat keramat. Kalau mau cari perantara, beramalah dengan amalan saleh. Dan di antara amalan saleh adalah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Meneladani mereka itu wasilah, perantara untuk kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya apa iya? Apa dalilnya? Yang tadi dibaca dalilnya. Allah ridho pada siapa? Muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti untuk mendapatkan keridhaan dengan apa? Dengan mengikuti para sahabat barakallahu fikum. Maka ini dalil yang sangat kuat dari apa dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika menyatakan wal iqtida'u bihim wasilah, dan meneladani mereka adalah perantara untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, perantara untuk mendapatkan jannah, perantara untuk mendapatkan pahala besar. Wal akhadh bi atharihim fadilah, dan mengambil atau menelusuri jejak-jejak mereka adalah keutamaan. Siapa yang menelusuri jejak mereka berarti dia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum khairun nas, dan para sahabat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulnya tentunya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yajuzu li ahadin an yadhkur syai'an min wasawi'ihim, maka seorang pun tidak boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ketika kita membicarakan kejelekan salah seorang kalian, kalian marah. Apalagi menjelekan orang tua kalian. Mam, bapakmu begini, bapakmu begitu, ibumu begini. Marah enggak kalian? Marah dan berdalil marahnya. Enggak boleh ya, akhi. Ini ayat Allah Ta'ala. Dia baca surat Al-Hujurat. Dia baca, wailul likulli humazatin lumazah. Baik, bagaimana kalau mencerca sahabat? Lebih besar lagi. Khamilin a'azakumullah. Ada seorang yang datang. 2-3 orang. Dengan muka yang tidak bersahabat. Di pengajian. Dengan muka yang tidak bersahabat. Bukan mau ngaji. Kelihatan. Begitu giliran pertanyaan, berdiri. Berdiri nanyanya, bukan duduk. Saya mau tanya, apa alasan Ustaz mencerca? Khamilina azakumullah, siapa yang disebut? Yang di Jakarta sini, Habib Sopo itu. Al-Attas, Husain Al-Attas. Gampang sekali jawabannya. Kalian mempertanyakan kenapa kami mencerca guru kalian, bos kalian, Husain Al-Attas. Saya tanya pada kalian, apa alasan dia mencerca sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu? Apa alasan dia mencerca Mistah radhiyallahu ta'ala anha? Apa alasan dia mencerca para sahabat ini, sahabat ini? Kalian enggak marah ketika sahabat dicerca, tapi kalian marah ketika bos kalian yang bodoh dicerca. Iya, kok aneh. Kalian muslimin, pengikut Rasulullah SAW, pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau bukan? Qul inna a'udzubikumullah. Giliran gurunya dicerca, marahnya bukan main. Ketika sahabat dicerca, diam. Wah, ternyata sahabat begitu ya. Diterima. Kok aneh, harusnya dibalik. Ketika dia, gurumu, bosmu berbicara tentang kejelekan para sahabat, kamu tanya, apa alasanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka, kenapa kamu mencerca? Allah mengangkat mereka, kenapa kamu mencerca? Allah menjamin dengan ampunan, kenapa kamu ungkit-ungkit dosa mereka? Khamilina azakumullah. Ta'assub ad-damim. Ta'assub yang buta, ta'assub yang tercela, itu yang membawa mereka bersikap tidak adil. Bersikap tidak adil. Giliran para sahabat tercerca, mereka tidak marah. Giliran orang-orang yang pantas dicerca, mereka marah. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, masih ucapan Imam Ahmad rahimahullah. La yajuzu li ahadin an yadhkur shay'an min masawi'ihim wa la yat'an 'ala ahadin minhum bi aibin wa la naqsin. Maka ashabu Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia setelah nabinya, maka tidak boleh seorang pun untuk menyebutkan sedikit pun dari kejelekan-kejelekan mereka atau kesalahan-kesalahan mereka, dengan riwayat ataupun tanpa riwayat. Wa la yat'an 'ala ahadin minhum. Karena ada yang beralasan, tapi ini riwayatnya sahih. Loh, memang para sahabat itu maksum. Mungkin saja terjadi kesalahan pada mereka. Tapi apakah boleh dicercakan? Yang penting ada hadatsana. Hadatsana fulan an fulan. Oh, sahabat ini begini, sahabat ini begitu. Qanabina na'azakumullah. Sama saja. Itu juga mencerca. Kalau benar itu ghibah. Kalau enggak benar, itu buhtan. Ketika para sahabat bertanya tentang masalah ghibah, maka dijawab oleh Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut. Ini kejelekan-jelekan yang tidak pantas disebut. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in kana ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata memang ada apa yang aku katakan? Ternyata memang benar. Dengan kata lain apa? Riwayatnya sahih. Itu riwayatnya sahih. In kana fi akhika ma taqul faqad ghadabta. Kalau memang ada pada saudaramu yang kamu ucapkan memang benar ada, itulah ghibah. Faqad ghadabta, engkau telah berbuat ghibah. Kalau ternyata tidak ada, faqad bahatta, engkau telah berbuat bohtan. Khana fil na'azak wa liyat, diingat-ingat kembali apa makna ghibah. In kana fi akhika ma taqul faqad ghadabta. Sehingga jangan terkecoh dengan ucapan mereka. Ini dalam riwayat sahih. Lihat sanadnya, lihat riwayatnya. Terus kalau sahih boleh dibicarakan kejelekan para sahabat. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah telah ampuni mereka. Allah telah maafkan mereka. Dan kesalahannya adalah riak-riak kecil dari gelombang ibadah mereka yang besar. Gelombang jihad mereka yang sangat tinggi. Perjuangan mereka, pembelaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Maka enggak ada apa-apanya kesalahan mereka itu. Enggak ada apa-apanya. Nah, barakallahu fikum. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dan beliau dalam akidah Tahawiyahnya, yang dikenal akidah Tahawiyah, ya, karena beliau yang menyusun Abu Ja'far At-Tahawi, tetapi akidahnya akidah Al-Sunnah. Dan diawali dengan kalimat bahwa kami ahlu sunnah berkeyakinan demikian-demikian. Sehingga setiap beliau menyatakan dalam kitabnya itu, kami, maknanya kami ahlu sunnah. Apa kata beliau di antara poin-poinnya? Wa nuhibbu ashabu Rasulillah SAW, wa lanufarrid fi hubbi ahadin minhum. Kami mencintai, yani kami ahlu sunnah mencintai Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, wa lanufarrid fi hubbi ahadin minhum. Dan kita tidak melampaui batas dalam mencintai salah seorang mereka dan tidak berlepas diri dari salah seorang mereka. Tidak hulu, ekstrim, tidak pula berlepas diri dari salah seorang mereka. Jadi tidak hulu seperti Syiah memuji Ali, menyatakan dengan kalimat yang mengerikan. Tidak pula mencerca para sahabat bahkan menghalalkan darahnya seperti Khawarij. Wanubghiduhum wanubghidu man yubghiduhum, dan kami membenci orang yang membenci mereka. Perhatikan. Saya ulangi kalimatnya, wanubghidu man yubghiduhum, dan kami membenci orang yang membenci para sahabat. Ini karena kecintaan kita pada para sahabat, maka kita benci kepada orang yang benci pada para sahabat. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, yaitu orang-orang yang tidak dengan kebaikan menyebut mereka. Menyebut mereka dengan kejelekan, tidak dengan kebaikan, maka kita benci mereka. Ini ahli sunnah. Wa la nadhkuruhum illa bi khair, dan kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Dan cinta kepada mereka merupakan agama, merupakan bukti keimanan, dan merupakan ihsan. Wa bughdhuhum, dan benci pada mereka merupakan kufrun wa nifaqun wa tughyan. Benci pada mereka merupakan kekufuran, kemunafikan, dan tughyan, perkara yang melampaui batas. Qadabidin a'azakumullah. Hubbuhum iman. Dan Rasulullah SAW menyatakan, hubul ansar minal iman. Cinta kepada ansar adalah tanda keimanan. Kau muslim yang saya hormati, salah satu contoh bahwa memang cinta pada para sahabat merupakan iman. Dan benci pada mereka merupakan tughyan, kekufuran, kesesatan, kemunafikan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat, atau yang sudah kita baca tadi, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar rahama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kufar. Permisalan mereka di dalam Injil seperti zara, seperti tumbuhan yang kokoh membesar, semakin tinggi menjulang ke langit, akarnya menghunjam ke bumi, semakin tebal, semakin kokoh, mengagumkan penanamnya. Yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ini permisalan para sahabat, digambarkan seperti pohon yang tumbuh membesar, membesar, membesar, yang menanamnya kagum dan orang kafir jengkel. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah mengambil ayat ini, maka siapa yang membenci mereka maka dia kafir. Siapa yang membenci para sahabat berarti terkena ayat ini. liyaghidha bihimul kufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata yang jengkel Husain al-Attas, gimana kira-kira? Ternyata yang jengkel Ahmad Barakbah. Ternyata yang jengkel adalah tokoh-tokoh Syiah. Oh, ayat ini tentang mereka ternyata. Liyaghidha bihimul kufar, untuk membuat jengkel mereka orang-orang kafir. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa apa yang ada pada ucapan ulama tidak sembarangan bicara. Semuanya disarikan dari ayat, dari hadis. Mesti ada dalilnya, mesti ada. Kadang-kadang para ulama menyebutkan begitu saja dengan ringkas. Tapi bukan berarti tidak ada dalilnya. Tetapi karena mungkin waktunya sempit atau mungkin pengen yang kesimpulan yang paling intinya saja. Pembahasan berikutnya akan dibahas berikutnya. Sehingga jangan dikira kemudian ini kita taklid dengan ucapan ulama. Tetapi para ulama selalu membawakan dengan hujjah-hujjah. Sedangkan ini adalah syarah akidah, ini adalah akidah tahawiyah yang padanya ada syarah dari Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Disyarah dengan panjang lebar di dalamnya dan dibawakan sekian ayat, sekian hadis, sekian dalil. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wasnul Taufik. Kelihatan tidak bisa dihabiskan. Babnya agak panjang. Masih 3 halaman lagi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wasnul Taufik wal afiyah wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya minyak wangi yang beralkohol di anggota badan yang apabila kita mau salat terbasuh? Qul inna a'udzubikumullah. Masalah minyak wangi beralkohol ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun yang sementara ini saya anggap rajih adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang masalah alkohol tidak najis. Allahu taala alam. Ada ikhwan kita yang anaknya sedang sakit, mohon doakan biar cepat sembuh. Allah yashfi insyaallah. Allah yashfi. Apakah ada tuntunan dari seorang atau dari para salaf ketika orang yang masbuk meletakkan sesuatu depannya untuk jadikan sutra, padahal ia masih mendapatkan imam sebagai sutra? Masalah sutra, kalau ada imam maka sutratul imam sutratun lil makmum. Bahwa sutra imam adalah sutra bagi makmumnya. Tetapi kalau sudah selesai imam salam, maka makmum tadi masbuk menambahi, maka dia harus mencari sutra. Dan cukup orang yang duduk di depannya sebagai sutra. Kecuali kalau orang yang duduk di depannya kemudian pergi, maka kalau ada yang terdekat dan tidak mengganggu sholatmu, mendekat. Dengan dalil faliyadnu ila sutra, hendaklah mendekat ke sutra. Tetapi kalau jauh, maka terhalang. Dengan hadis inna fi salati la syughlun, sesungguhnya salat itu ada kesibukan, maka jangan sibukkan dengan yang lain selain salat. Jadi kalau dekat mungkin selangkah dua langkah mendekat ila sutra, cari sutra. Apakah bergeser ke kanan, bergeser ke kiri atau maju ke depan, yang jelas ke sutra. Falyadnu ila sutra. Tetapi kalau ternyata jauh maka akan mengganggu salat, maka salat lebih dipentingkan dengan dalil inna fi salati la syughlun, sesungguhnya pada salat itu ada kesibukan, maka jangan sibukkan dengan yang lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga anda dan juga salafin. Tak semua datang hak. apa bimbingan antum ketika ada perkataan seorang da'i ahli sunnah yang mengatakan bahwa capek belajar manhaj terus, sekali-kali belajar akidah? Masya Allah, baru saya baca tentang syubhatnya Ali Hasan Al-Halabi, tapi gak tahu apakah perlu disampaikan di sini atau enggak. Masalahnya agak rumit. Yang jelas bahwa masalah manhaj dan akidah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sampai Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan bahwa manhaj dengan akidah tidak berbeda. Sama. Sehingga kalimat ini kalimat syubhat. Tetapi para ulama yang lain membedakan. Bahkan Syekh Rabi menyatakan wa ana ufarriq, dan aku membedakan antara manhaj dengan akidah. Tetapi bahwasanya manhaj itu lebih am sifatnya daripada akidah. Artinya kalimat manhaj mencakup semuanya termasuk akidah di dalamnya. Barakallahu fiik. Apa artinya? Artinya jangan kamu pilih-pilih karena dua-duanya enggak bisa dipisah. Belajar akidah itu manhaj. Belajar fiqih itu manhaj. Belajar tafsir itu manhaj. Manhaj itu semua sistem atau bimbingan kurikulum agama ini, itu manhaj. Barakallahu fikum. Sehingga akidah termasuk dalamnya. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan terkesan kalau belajar manhaj berarti enggak belajar akidah, kalau belajar akidah berarti enggak belajar manhaj. Kemudian ribut. Yang satu ahli manhaj, yang satu ahli akidah. Kita golongan akidah, dia si golongan manhaj. Ini syubhat hizbiyin. Syubhat hizbiyin. Manhaj, manhaj terus. Fanafirina azakumullah. Yang saya baca tadi nukilan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dari kitab apa itu? Hah? Kitab akidah apa kitab manhaj? Hah? Akidah. Ucapan-ucapan tadi masalah sahabat dinukil oleh para ulama dalam kitab apa? Hah? Akidah. Akidah wasatiyah ada para sahabat di dalamnya. Akidah tahawiyah ada sahabat di dalamnya. Akidah ahlu sunnah, Imam Sabuni, akidah salaf ashabul hadith, ada prinsip mencintai para sahabat di dalamnya. Apa itu? Kira-kira akidah apa manhaj itu? Hah? Ini, naudzubillah. Orang-orang yang memang sudah alergi dengan yang namanya manhaj. Alergi dengan ucapan para ulama. Alergi dengan kalimat-kalimat bahwa ini hizbi, ini mubtadi', alergi, merinding. Maunya semua benar, udah enggak usah ribut. Semua sama. Semua enggak ada yang jelek, bagus semua. Akidahnya orang awam. Kenapa ada sebagian da'i-da'i al-sunnah yang mengatakan bahwa daurah yang bermateri manhaj dibilang daurah, sama aja dengan yang tadi, dibilang daurah fitnah. Ajib. Keracunan Halabiyah. Keracunan apa? Halabiyah. Pemikiran Ali Hasan Abdul Hamid yang diundang ke Indonesia di Istiqlal dan dipamerkan dan disiarkan oleh Ar-Raja, kemudian dihadiri oleh sekian asatidah hizbin sururiin. Nah, akhirnya racunnya kemana-mana, akhirnya terimbas kepada salafiyin. Nah, bagaimana bermuamalah bisnis dengan ahli bid'ah? Khonibina azakumullah. Kalau kalian berbisnis dalam keadaan tidak khawatir dari sebabnya mereka, silakan-silakan saja. Ini masalah itu. Seringkali bisnisnya jalan, ngobrolnya juga jalan. Kefal pekher, gimana tadi kemarin ada kajian ya? Oh iya, siapa yang ngisi? Mulai keluar kalimatnya. Kajian fitnah ya? Mulai. Siapa lagi yang disikat? Kemudian azabullah kamunya daripada enggak dibeli barangnya, terpaksa ketawa. Padahal ustadmu yang dicela, kamu diam. Ulama mu yang dicerca, kamu diam. Kenapa? Urusannya keuntungan. Qunibidina'azakumullah. Kalau bisa kalian menyelamatkan diri kalian, bisnis dengan orang kafir juga boleh. Nah, tetapi masalahnya itu tadi, kalau kamu bisa menyelamatkan dirimu, duduk jangan banyak ngomong, ini ambil barangnya. Mau ambil gak mau, sudah, selesai. Nggak usah banyak bicara masalah seperti itu. Afwan Ustaz, apa nasihat antum bagi seorang yang mengatakan bahwa Ustaz-Ustaz Depok gak punya manhaj? Ini sama dengan kalimat-kalimat tadi, salafin itu begini, salafin itu begitu. Kalimatnya terlalu am, terlalu umum, sehingga kamu berdosa pada sekian banyak ustaz, termasuk saya. Saya ustaz Depok juga. Saya ngisi di Depok rutin. Sehingga kalimat-kalimat seperti ini hati-hati. Jangan serampangan gegabah ustaz-ustaz Jakarta. Saya sering menegur, siapa ustaz Jakarta? Saya marah. Bukan ustaz Jakarta. Ada juga ustaz Jakarta. Ustaz-ustaz Depok. Jangan sembarangan. Kamu punya bukti, sampaikan. Apalagi kalau ternyata dia bicaranya di halayak ramai, depan umum, disaksikan oleh 700 ribu orang. Ya karena di internet disaksikan oleh pengikutnya, 700 ribu orang. Tidak apa-apa, disampaikan si fulan. Kenapa? Karena ternyata buktinya ada, tertulis hitam di atas putih, saksinya banyak. Tetapi kalau kalimat seperti ini, kalimat am, barakallahu fikum, kalimat yang hanya bikin fitnah. Kalimat yang hanya membuat fitnah. Apa istilahnya? Generalisir. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan semua ahli sunnah kepada tauhid wa sunnah wal manhajis sahih. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh para asatidah di Depok, di Jakarta, di Jawa, di semanapun juga. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka seluruhnya. Kepada tab wa sunnah, kepada manhajis sahih. Semoga dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan ilmu dan taufik untuk bisa melangkah mengikuti jejak para salafus saleh. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.